Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang permasalahan apakah wajib atas kita semua untuk ridha dengan semua yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Pembahasan masalah ini bagaimana kesimpulannya? Hendak ya Ismail. Kita tidak diperintahkan untuk ridha dengan semua yang Allah tetapkan. Tapi yang wajib atas kita ridha apa? Ada yang wajib atas kita ridha, ada yang tidak wajib. Mbak Muhammad. Yang dituntut untuk ridha pada sisi apa? Yang tidak dituntut ridha pada sisi apa? Abang Hudaifa. Nah, yang diwajibkan untuk kita ridha adalah pada ketetapan Allah-Nya. Ya, pada ketetapan Allah, pada takdir Allah, itu wajib kita untuk ridha. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditetapkan, perkara yang ditetapkan al-maqdi ini apa? Kita tidak diperintahkan untuk ridha dengan semuanya. Bahkan nah, sebagian kita ridhai dari hal-hal yang sesuai syariat yang Allah cintai, adapun yang Allah murkai maka kita tidak ridha. Seperti kekufuran, kemaksiatan, kemusyrikan. Naam. Paham? Imam Syafi'i ini akhwani fillah menyimpulkan dengan kesimpulan yang bagus dalam satu bait. Naam walaisa wajiban 'alal 'abdi ridha bikul limaqdiyin walakin bilqadha. Jadi tidak wajib atas hamba ini untuk ridha dengan semua maqdi, semua yang ditetapkan. Tapi wajib untuk ridha dengan apa? Ketetapannya, dengan qadha-nya. Paham? Ini kesimpulan pembahasan kemarin. Sekarang kita lanjutkan. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم فقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود ابن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما tafaqqa'a fi wajhihi hambur rumman minal ghadab. Faqala lahum ma lakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'din fi hadha halaka man kana qablakum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling Allah Subhanahu wa taala benci adalah al-aladdul khasim, yaitu orang yang paling licik, paling sulit dalam apa? Dalam mukhasamah, dalam bersengketa, dalam berdebat. Dia licik, culas. Naam. Tidak mudah untuk apa? Dinasihati agar kembali kepada kebenaran. Imam Ahmad mengatakan dengan sanadnya sampai pada Amr bin Syam an Abihi an Jaddi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari dalam keadaan manusia sedang membicarakan tentang permasalahan takdir. Membicarakan tentang masalah takdir. Maka seakan-akan jatuh di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Satu butir rumman, yaitu sebuah satu butir dari buah apa? Delima. Naam. Seperti apa di tafaqqa'ah. Seakan-akan apa? Terbelah di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu butir rumman. Rumman kan kalau dibelah merah kan. Jadi wajah Rasul ini ungkapan untuk merahnya wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan marah. Faqala lahu, maka kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, kenapa kalian membenturkan kitabullah sebagiannya dengan sebagian yang lain? Dengan sebab ini, orang-orang sebelum kalian itu binasa. Naam. فَمَا غَبَبْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدْهُ بِمَا غَبَبْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِّي لَمْ أَشْهَدْهُ. وَرَوَاهُ بْنُ مَاجَهَ أَيْضًا. Maka tidaklah aku tertimpa ghibtah, yaitu naam, keinginan untuk betul-betul bisa mendapatkan nikmat tersebut. Nah, dengan suatu majelis yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak menyaksikannya, semisal ghibtah terhadap diriku dengan majelis tersebut bahwasanya aku tidak menyaksikannya. Maksudnya apa? Di sini beliau sangat ingin, kenapa kok? Nah, merasa merugi sekali terhadap majelis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ tapi ternyata beliau tidak menghadirinya. Ini menunjukkan betapa semangatnya mereka ikhwani fillah untuk senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ingin ketinggalan majelis-majelis beliau. Dan berhubungan dengan hadis ini, rawahu Ibnu Majah ayatullah, yang biasakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam tahqiq tafsir Ibnu Katsir. Hadis hasan. Malakum tadribuna kitaballahi ba'dahu biba'din bihadha halaka man kana qablakum. Yaitu ketika membentur-benturkan ayat-ayat yang satu dengan ayat-ayat yang lain. Dalam permasalahan takdir juga, seorang kalau terlalu berdalam-dalam, akhwan, akan mendapati ayat-ayat dalam Al-Quran naam berputar di benaknya sehingga syaitan menimbulkan kerancuan untuk dibenturkan yang satu dengan yang lain. Kenapa kita diperintahkan beramal soleh padahal Allah yang menetapkannya, mentakdirkannya? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang telah ditetapkan untuk celaka dan seterusnya? Ini semua datang dari waswas syaitan yang umat-umat terdahulu binasa dengan sebab itu. Makanya wajib kalau muncul hal-hal itu dalam diri kita harus segera diusir. Berhenti mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ta'ala fastamta'tum kama istamta'a alladziina min qablikum bi khilaqihim wa khudtum kal ladzi khadu. Aba fastamta'tum kama istamta'a alladziina min qablikum bi khilaqihim. Ada yang jatuh ini ya. Fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladziina min qablikum bi khalaqihim. Baik. Wa khudtum kal ladzi khadu. Syahidnya di sini khanifillah wa khudtum kal ladzi khadu. Di mana kalian itu membicarakan perkara-perkara sebagaimana orang-orang terdahulu, yaitu mereka-mereka dari Ahlul Kitab, mereka-mereka yang telah mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga ternyata berbicara sebagaimana mereka berbicara. Al-khalaq an-nasib fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Kalian bisa menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati dengan bagian mereka. Masing-masing telah diberi bagian, tapi yang dicela di sini wa khudtum kal ladzi khadu. Qala ta'ala malahu fil akhirati min khalaq. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan tidak ada bagi mereka di akhirat bagian sedikit pun. Ai istamta'tum binasibikum kama istamta'al ladzina min qablikum binasibihim wa khudtum kal ladzi khadu. Kalian menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagian mereka. Dan kalian membicarakan perkara-perkara sebagaimana mereka berbicara. Ai kal khawd alladhi khawduhu au kal fauj alladhi kal fauji awis sinf awil jail alladhi khawdu. Maksudnya, kalian apa berbicara sebagaimana yang mereka bicarakan. Taib atau sebagaimana golongan atau generasi yang mereka bicarakan, yang mereka apa berbicara tentangnya. Intinya kalian tercebur dalam kesalahan dalam hal-hal yang dilarang sebagaimana generasi terdahulu mereka tercebur dalam larangan tersebut sehingga mereka binasa. Wa jama'a subhanahu bainal istimta'i bil khalaqi wa bainal khawd. Li'anna fasad ad-din imma fil 'amal wa imma fil i'tiqad. Fal awwalu min jihati asy-syahawat wa tsani min jihati asy-syubhat. Istamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladziina min qablikum bi khalaqihim. Ini berhubungan dengan apa? Bernikmat-nikmat dengan apa? Bagian perkara duniawi, bagian-bagian berhubungan dengan syahwat. Kalian tercebur dalam syahwat sebagaimana generasi awal bernikmat-nikmat dengan perkara syahwat. Kemudian kalian juga menyeburkan diri dalam pembicaraan sebagaimana mereka menyeburkan diri pada pembicaraan-pembicaraan yang batil yang mereka karenanya binasa. Nah, di sini ya kawan, Allah gabungkan antara istimta' nam bil khalaq, ya bernikmat-nikmat dengan bagian perkara-perkara duniawi, dengan al-khaut, yaitu apa, pembicaraan secara batin. Kenapa? Karena rusaknya agama kemungkinannya dikarenakan perbuatan, dan kemungkinan lain karena keyakinan. Jadi maksud istimta' di sini fil amal dan khaut fil i'tiqad. Pembicaraan ini kan hubungannya dengan keyakinan-keyakinan. Sehingga yang pertama itu dari sisi syahwat, dan yang kedua dari sisi syubhat. Dan ini memang sumber penyakit semua umat. Nah, umat akhwani fillah hancur ketika apa? Mereka terserang dua penyakit ini, dari sisi syahwat dan syubhat. Dan pada zaman ini serangan dari musuh-musuh Allah, baik itu syaitan, kalangan jin maupun manusia, dari orang-orang kafir. Nah, mereka menyerang dengan sangat kuat akhwani fillah dari kedua sisi ini semuanya. Dari syubhat, syubhat yang banyak. Kemudian dari sisi syahwat, maka wajib atas kita untuk betul-betul berhati-hati. Warwa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: La ta'khudhanna ummati ma'khadhal quruni qablaha. La ta'khudhanna ummati ma'khadhal quruni qablaha shibran bi shibrin. Fadira'an bidira'in. Atau dari jadikan dzaraf aja. La ta'khudhanna ummati ma'khadhal quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in qalu Faris wa Rum qala famanin nas illa ulaik. Sungguh umatku akan mengambil apa yang diambil oleh generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Mereka mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang Persia dan Romawi. Maka Nabi mengatakan, manusia yang mana lagi, siapa lagi manusia seperti itu kecuali mereka. Yang dimaksud, yang diikuti oleh umat Nabi kita Muhammad SAW. Adapun hadis dengan lafaz ini akhwan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga datang dari Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahihain. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'l. Sungguh akan mendatangi umatku apa-apa yang mendatangi Bani Israel. Nah, persis ya, seperti apa? Hadwan na'li bin na'li. Seperti langkah sendal yang diikuti sendal berikutnya. Setapak demi setapak, ini mudahnya. Sungguh akan mendatangi umatku apa yang mendatangi Bani Israel setapak demi setapak, semuanya persis. Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan kana min ummati man yasna'u dhalik. Sampai-sampai apabila ada di antara Bani Israel yang menggauli ibunya secara terang-terangan, yaitu menjima'i ibunya secara terang-terangan waliyahdubillah, maka akan ada dari kalangan umatku yang melakukan seperti itu. Wa inna bani Israel tafarraku ala thnataini wa sam'ina millah wa taftariku ummati ala thalatin wa sam'ina millah. Dan sungguhnya bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Qalu man hiya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Siapa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa saja yang aku berada di atasnya, demikian pula para sahabatku berada di atasnya. Jadi siapa saja yang berada di atas jalan Nabi dan jalan sahabat, maka itulah golongan yang selamat. Hadis ini ikhwan yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi diperselisihkan dengan perselisihan yang kuat, karena pada jalannya ada Abdurrahman bin Ziyad al-Afriqi an Abdullah bin Yazid an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Abdurrahman bin Ziyad al-Afriqi telah bersendirian dalam apa? Dalam riwayat ini. Akan tetapi memiliki penguat ikhwan dari Abdullah bin Abbas. Naam. Cuman untuk konteks yang sempurna seperti ini, naam, tidak ada syahid yang semisal ikhwan. Cuman Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam sahihah mengatakan Hasan bisyawahidi, sedangkan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala dalam tatabbu' terhadap mustadrak beliau mendhaifkannya. Hadis butuh apa? Butuh dipelajari lebih lanjut. Naam. Adapun Syekhuna Abu Amr untuk riwayat ini mendhaifkan dengan konteks yang seperti ini, lafaz tambahan ma'ana alaihi wa ashabi. Sedangkan Syekhuna Yahya fidhallahu ta'ala sebagaimana Syekh Albani menyatakan hasan. Qala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahud ala 71 firqah aw 72 firqah wan nasara mithla dhalik wa tafarraqat ummati ala 73 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan Nasara yang seperti itu terpecah belah juga, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Faqala haditsun hasanun sahih. Adapun untuk penetapan iftiraqul ummah ikhwan, maka tidak syak memang sahih datang dari sederetan para sahabat. Nah, untuk riwayat ini sendiri dari Abi Hurairah dalam Sunan Abi Dawud dihasankan oleh Syekh Mukbil dalam As-Sahihul Musnad. Juga datang dari sahabat yang lain seperti Muawiyah, juga Anas, juga Abdullah bin Amr, Abdullah bin Salam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin Auf. Naam. Walaupun masing-masingnya ada kelemahan ikhwan, hanya saja naam saling menguatkan satu sama lain. Wa an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahlal kitabain iftaraqu fi dinihim ala 72 millah wa inna hadhihi al ummah sataftariqu ala 73 millah ya'ni al ahwa kulluha fi an-nar illa wahidah wa hiya al jama'ah. Sebenarnya ahlul kitab, dua ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara telah terpecah belah dalam agama mereka menjadi 72 golongan, dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, yaitu ahwa, mengikuti hawa nafsu masing-masing. Semuanya berada di neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jama'ah. Adapun pengecualian dengan penamaan al-jama'ah, riwayat tersebut sahih dengan penguat-penguatnya. Adapun riwayat Muawiyah secara khusus qanifillah na'am hasan li ghairi, qala wa akbarul masail allati waqa'a fiha al khilaf bainal ummah mas'alatul qadar wa qad ittasa al kalamu fiha ghayatal ittisa'. Dan di antara permasalahan terbesar yang terjadi khilaf di antara umat ini adalah tentang permasalahan takdir. Dan ini termasuk awal-awal fitnah yang muncul, fitnah Qadariyah. Nah, ketika sahabat masih banyak. Nah, dan pembicaraan tentangnya menjadi sangat luas. Taib. Oleh karena itulah pembahasan tentang takdir, kalau seorang tidak membatasinya dengan istislam, yaitu menyerahkan perkaranya pada Allah, nah, kemudian tidak berdalam-dalam padanya, maka kebanyakannya akan terjerumus dalam kebingungan dan kesesatan. Makanya kita dilarang, ikhwan, untuk mengikuti ahlul kitabain yang berdalam-dalam dalam permasalahan yang tidak diizinkan dan membenturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.